sangka kau kan menjadi milikku. Tiada ku sangka, oh, oh, oh, oh. Tiada ku kira kau mendekatiku. Dan kini ku rindu. Biarkan berlalu. Thank you. Kau dapatkan yang kau inginkan. Yang kau

Keep on moving. milikmu.